بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد ini adalah majlis yang ke-25 dari majalis syahr Ramadan dan kita masih pada pembahasan tentang zakat. Sebelum kita membahas tentang mustahik zakat, ada beberapa perkara yang perlu ditambahkan. Yang pertama ialah seseorang yang memiliki uang mencapai nisab, bahkan mencapai satu haul, tetapi dia tidak bisa menerimanya atau belum menerimanya dikarenakan ada kendala. Maka ketika itu tidak ada zakat padanya. Ketika uang yang dia miliki itu bisa dia terima, maka dia mengeluarkan dari harta, dari uang yang dia miliki tadi secara keseluruhan 2,5% satu kali saja untuk satu tahun. Misal ada seseorang yang punya piutang. Piutangnya ini macet. Nominalnya mencapai nisab, macetnya sampai satu haul lebih. Tidak bisa dia ambil. Kemudian beberapa waktu kemudian, orang yang hutang kepada kita bisa membayarnya. Maka dari uang tadi itu langsung dikeluarkan 2,5%-nya sebagai zakat satu kali setahun. Cukup. Baru kemudian dihitung kembali menggunakan nisab dan haul baru. Contoh yang lain, misalkan anak-anak memiliki harta waris. Mendapatkan harta warisan dari orang tuanya atau dari ahli waris yang lainnya. Harta tersebut tertahan, entah tertahan di bank karena tersimpan di bank oleh orang tuanya, misal tidak bisa diambil, harus diproses panjang, padahal hartanya mencapai nisab, prosesnya itu lebih dari setahun, lebih dari satu haul. Maka selama belum bisa diambil, tidak ada zakatnya. Ketika bisa diambil, maka dikeluarkan 2,5%. Satu kali saja untuk zakat tersebut. Dihitung haul dan nisab baru pada kesempatan berikutnya. Atau ahli waris mendapatkan warisan yang banyak dari orang tuanya atau ahli waris yang lainnya. Tapi ada kendala, ada masyakil, ada problematika di antara ahli waris. Sehingga uang tertahan, tidak bisa dipakai, tidak bisa diambil. Padahal jatah dia sudah mencapai nisab. Kalau sampai satu haul ke depan juga belum bisa dicairkan, enggak ada zakatnya. Begitu bisa diambil, dicairkan, maka langsung dikeluarkan zakatnya 2,5% dari semua yang dia miliki saat itu. Satu kali saja. Perkara yang kedua adalah terkait dengan al-amwal al-mauqufah. Harta benda yang diwakafkan. Para ulama sepakat, semua harta benda yang statusnya wakaf fi sabilillah, maka tidak ada zakatnya. Walaupun nilainya mencapai nisab dan satu haul. Walaupun harta tersebut berkembang, wakaf yang diinvestasikan yang hasilnya untuk fi sabilillah, tidak ada zakatnya dikarenakan harta wakaf itu bukan milik orang tertentu. Dia milik orang banyak sesuai dengan alokasi yang diniatkan oleh pihak wakif. Maka dia dialokasikan sesuai dengan niatan wakifnya. Kalau untuk fisabilillah maka fisabilillah, kalau untuk dakwah maka untuk dakwah, tidak ada zakat padanya. Ini fatwa Al-Sudaimah dan dinukil kesepakatan para ulama tentangnya. Bisa dilihat pembahasan ini dalam fatwa Lajnah Da'imah, dan juga dibahas oleh Syekh Utsaimin dalam fatwa Nur Al-Darb, dan juga yang lainnya. Taib, sekarang yang kita bahas adalah mustahik zakat. Untuk zakat mal dalam Islam ini ada mustahik yang muayyanun, ditentukan dalam Islam. Ditentukan dalam Islam. Tidak bisa kita keluar dari ketentuan-ketentuan Islam ini. Untuk zakat mal ada al-asnaf al-thamaniyah, ada 8 golongan yang disebutkan di At-Taubah yang ke-60. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bil sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, budak, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Ini perkara fardu dari Allah. Allah Maha Alim dan Maha Hakim. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Hikmah. Maka ini mustahiknya. Tidak bisa keluar dari mustahik ini. Tidak bisa kita mengadakan mustahik baru. Nas Al-Quranul Karim. Baik, sekarang kita bahas tentang masing-masing mustahik ini. Golongan yang pertama dan kedua adalah fakir miskin. Disebutkan beda fakir dan miskin. Dibikin dua golongan. Ada yang mengatakan fakir miskin sama. Ada yang mengatakan fakir lebih parah daripada miskin. Definisinya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Saya pandang ini definisi yang tepat terutama di zaman sekarang ini. Beliau mengatakan wahumul ladzina la yajiduna kifayatahum wa kifayata ailatihim. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapati kecukupan hidup mereka dan kecukupan hidup keluarga yang ditanggung. La min nuqudin hadira, tidak punya uang yang ada di tangan yang mencukupi mereka. Wala min rawatib tsabita, tidak punya gaji tetap yang mencukupi mereka. Wala min sina'atin qa'imah, atau produksi barang yang mencukupi. Wala ghulatin syafiyah, atau wala ghulatin kafiyah, atau hasil-hasil tanah, perkebunan, dan segala macam yang mencukupi mereka. Wala min nafaqatin, wala min nafaqatin ala ghairihim wajibah. Dan tidak ada pula nafaqah wajib atas orang lain untuk mereka. Enggak ada yang nanggung. Ini yang namanya fakir atau miskin. Jadi yang dibahas yang tidak mendapati kecukupan mereka dan keluarganya. Artinya mereka punya usaha, mereka punya uang, mereka mungkin punya gaji, tetapi tidak cukup untuk mereka. Tidak cukup untuk mereka. Ini di zaman sekarang dikategorikan fakir miskin. Mereka punya rumah, tapi rumah itu memang untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Tempat tinggal. Mereka punya lemari. Mereka punya tempat tidur. Mereka punya mungkin sepeda. Mungkin punya sepeda motor. Tapi itu untuk kepentingan mereka sehari-hari. Untuk usaha mereka sehari-hari. Bukan sebuah kemewahan. Kebutuhan primer mereka. Nah, income-nya tidak mencukupi mereka. Atau keluarga mereka. Standar cukup di sini tentunya adalah masyarakat pertengahan di tempat dia domisili. Tempat dia domisili. Misalkan di masyarakat itu untuk suami istri dengan dua anak, satu bulannya sekitar misalkan 2 juta. Income dia 1,5, 1,8. Tidak cukup. Dia harus betul-betul ngiri, dia harus betul-betul prihatin. Ini dimasukkan dalam kategori fakir miskin. Kata beliau, kata para ulama, fayu'tuna minaz zakati ma yakfihim wa a'ilatahum limuddati sanatin kamilah hatta ya'tiya hawluz zakati marthani. Maka mereka dikasih dari zakat mal ini yang mencukupi mereka dan keluarga mereka untuk selama 1 tahun penuh. Hingga datang haul zakat yang kedua kali. Dikasih jatahnya selama 1 tahun penuh. وَيُعْطَى الْفَقِيرِ زَوَاجٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَا يَكْفِي زَوَاجِهِ. Orang yang fakir bisa dikasih uang dari zakat mal untuk pernikahan dia, yang cukup untuk acara pernikahan dia yang sederhana. وَطَالِبُ الْعِلْمِ الْفَقِيرِ لِشَرَاءِ كُتُبِ كُتُبٍ يَحْتَاجُهَا. Seorang talibul ilm yang fakir bisa dikasih uang zakat untuk membeli kitab yang dia perlukan dalam talabul ilminya. Wa yu'ta man lahu ratib la yakfihi wa a'ilatahu min az-zakati ma yukammilu kifayatahum li'annahu dhu hajah. Dan diberi seseorang yang punya ratib, dia punya gaji, tapi gajinya enggak cukup untuk dia dan keluarganya, dikasih uang zakat yang menyempurnakan kecukupan mereka. Kebutuhan mereka misalkan dia keluarganya dalam sebulan 2,5 juta. Kehidupan yang sederhana, pertengahan. Gaji dia 1,5, 2 juta. Dikasih yang mencukupi mereka. Tambahkan 5 jutanya atau lebih sedikit supaya mereka punya kecukupan dalam sebulan. Atau dikasih selama setahun. Adapun seseorang yang punya kecukupan dalam kesehariannya, maka tidak boleh mengambil zakat, tidak boleh menerima zakat. Dengan alasan dia fakir dan miskin. Ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu tabarakahu ta'ala. Definisi yang disebutkan oleh para fuqaha dalam buku-buku mereka ialah kalau yang namanya orang miskin, dia punya hajat hari itu, biasanya dia enggak punya. Kalau yang namanya fakir, hari itu dia enggak punya apa yang dia makan. Itu untuk kondisi di masa lalu. Untuk kondisi di zaman sekarang ini, realitanya seperti yang digambarkan oleh Syekh Utsaimin dalam bukunya beliau, Majalis Syahri Ramadan. Ini kategori fakir miskin untuk di zaman kita sekarang. Nah, semoga bisa dipahami. Kemudian, golongan yang ketiga adalah Al-amil alaiha, para amil. Amil-amil zakat. Siapa amil zakat itu? Yang namanya amil zakat ialah humul ladzina yunassibuhum wulatul umuri li jibayatiz zakati min ahliha wa hifdhiha wa tasrifiha. Amil itu seseorang yang ditunjuk, diangkat oleh waliul amr untuk mengambil zakat dari ahlinya, menjaga harta zakat, dan mengalokasikan kepada yang berhak. Menyalurkan kepada yang berhak. Itu namanya amil. Yang namanya amil, amilnya pemerintah. فَيُعْطَوْنَ مِنْهَا بِقَدَرِ عَمَلِهِمْ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَا. Maka mereka diberi dari harta zakat seukuran amal mereka, walaupun mereka pribadi orang kaya. Dikasih statusnya sebagai amil. Perhatikan baik-baik ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah. Wa ammal wukala'u li fardin minan nas fi tawzi'i zakatihi falaysu minal amilina 'alaiha. Adapun para wakil-wakil, orang yang diminta sebagai wakil bagi individu-individu orang untuk membagikan harta zakatnya, maka dia bukan termasuk amil. فَلَا يَسْتَحِقُّونَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ أَجْلِ وِكَالَتِهِمْ فِيهَا. Maka mereka tidak punya hak dari harta zakat sedikit pun karena wikalah tadi. Tidak ada. Mereka hanya mendapatkan pahala karena membantu orang-orang yang terkena zakat dalam menyalurkan zakatnya. Mereka salurkan dengan amanah, dengan sungguh-sungguh. Maka para wakil-wakil tadi menjadi orang yang mendapatkan pahala, bersyarikat dalam pahala orang yang zakat tadi. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-khazinul muslimul amin alladhi yunfidhu أو قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه. Seorang khazin yang menjaga harta seseorang yang muslim, yang amanah, yang memberikan, yang menyalurkan apa yang dia perintahkan dengan sempurna, dengan baik, dengan jiwa yang lapang, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berzakat tadi. Dapat pahalanya. Tetapi tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikit pun, dikarenakan dia bukan amil yang dimaksud. Jangan camkan baik-baik, yang namanya amil itu petugas-petugas amil dari waliul amr, dari para penguasa, dan yang ditunjuk oleh pihak penguasa. Ada pun yang selain mereka namanya wugala, wakil-wakil bagi seseorang atau sebagian pihak yang ingin menyalurkan zakatnya, maka dia tidak termasuk amil, maka tidak mendapatkan harta zakat sedikit pun. Golongan yang keempat adalah al-mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf ini makna bahasanya orang-orang yang dilembutkan hatinya. Mereka adalah beberapa golongan. Yang pertama yang termasuk mu'allaf. Yang termasuk mu'allaf ialah du'afa'ul iman. Orang-orang yang lemah keimanannya. Orang yang lemah keimanannya. Lemah iman. Dia muslim tapi lemah keimanannya. Maka dia diberi zakat untuk menguatkan keimanannya. Termasuk mu'allaf. Ialah man yukhsha syarruhum. Seseorang yang dikhawatirkan kejahatan dan kejelekan mereka. Maka dikasih harta zakat untuk meredam kejahatan mereka. Termasuk mu'allaf, seseorang yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam, maka dikasih harta zakat untuk menguatkan keimanan mereka, keislaman mereka, supaya semakin cinta kepada Islam. Sehingga kata-kata al-mu'allafatu qulubuhum itu maknanya luas sesuai dengan lafaz tadi, orang-orang yang dilembutkan hatinya. Ada kalanya dia orang yang kafir, dia masih kafir, diharapkan masuk Islam, dikasih harta zakat supaya masuk Islam. Dia baru masuk Islam sebagai mu'allaf, dikasih harta zakat untuk menguatkan keimanannya. Orang yang muslimnya lemah keimanannya, dikasih harta zakat untuk menguatkan keimanannya. Atau di orang yang muslim, tapi orang yang jahat, orang yang jelek, dikasih harta zakat untuk melembutkan hati mereka atau meredam kejahatan mereka. Semuanya dimasukkan dalam kategori al-mu'allafatu qulubuhum. Ini empat golongan dan insyaAllah ta'ala akan diteruskan pada kesempatan berikutnya empat golongan yang lain. Mungkin ada yang bertanya bagaimana terkait dengan fakir miskin tadi. Ada seseorang yang meminta zakat, kita gak tahu, majhul dia. Ini orang miskin atau orang gak miskin, orang mampu atau orang gak mampu. Maka kata Syekh Utsaimin, jaza i'ta'uh. Boleh dikasih harta zakat. Karena kita gak tahu bagaimana keadaan dia sungguhnya. Tapi dikasih wejangan, dikasih nasihat. Bahwa orang yang kaya atau orang yang sanggup untuk berusaha tidak mendapatkan harta zakat. Nah, ada pun seseorang yang nampak dalam keadaan dirinya, seseorang yang ada guratan kemiskinan, maka jangan ragu-ragu, dikasih harta zakat, dia termasuk miskin dalam bab ini. Semoga manfaat, dan insya Allah pada keesokan hari, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan mustahil zakat yang sisanya. Semoga manfaat, naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.